Kalau udah sampai, alhamdulillah ya rezekinya Allah. Enggak usah payah-payah urusan rezeki itu. Enggak usah bingung. Yang paling manfaat apa? Wala yanfa'u dajjati minkal jad. Ojo soro-soro. Perbanyak amal soleh. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo susah-susah ndolek rezeki. Tapi kamu leha-leha untuk ibadah. Kenapa? Rezekinya kamu enggak manfaat kalau kamu sakit. Iso kon tuku sehat ambil rezekimu, ambil duitmu. Belum tentu. Kadang-kadang yang uangnya kaya, langganan ambil rumah sakit. Didik-didik melbu rumah sakit, metu melbu maning. Kadang-kadang istiqomah suntik. Loro didik suntik. Ternyata petani, gak loro blas. Sehat badannya, kuat, gak pakai macem-macem. Padahal mangane kawonan bendino. Yang dimakan daun-daunnya sampai wetenge koyo barongan. Yang itu rezekimu, makanan bergizi. Langganan yang dokter. Punya dokter khusus. Coba dokter Malang, coba dokter Surabaya, coba dokter situ. Itu enggak usah payah-payah kalau urusan rezeki. Kerja silakan. Tapi ojo nemen-nemen ibadahe sing nemen. Ibadahnya yang banyak. Begitu seharusnya orang itu. Kalau kita lihat orang-orang dulu itu, Masya Allah, berkah hidupnya. Orang dulu itu, kerjanya gak ada. Cuma punya sawah hektaran. Padahal kadang-kadang buta huruf. Gak lulus SD. Lek kerja, Masya Allah, cek pinter deh. Cuma gak soro orang dulu itu. Tambaknya juga luas. Omai kadang-kadang telu, bujuni papat, anak epitulas. Juga bingung. Orang sekarang ini loh, mikut kapi. Lulus kadang-kadang anak emek loro. Lulus perekonomian. Beli tanah itu loh, 1 meter gak kuat. Malah dodolan warisan. Kenapa? Ini loh bukti. Bahwa orang itu dapat rezeki bukan karena usaha beratnya. Sekarang gini aja sudah. Di sungai. Dulu itu sawah itu milik Haji Rafi'i. Milik Haji Rifai. Saiki. Milik siapa? Sam Sing Sung. Sang Sin An. Kenapa lo? Wong biyen iku ibadahe kena. Saiki kacar kacir. Orang dulu itu ibadahe kena. Berkah jadinya. Karena itu dikatakan di sini, yang paling pantas untuk diucapkan oleh seorang hamba, tidak akan bisa memberi, kecuali Allah. Kalau Allah mengendaki memberi, tidak akan bisa ada yang menghalangi. Kalau Allah tidak mau memberi, tidak akan bisa ada yang bisa memberi. Dan tidak memberikan manfaat kepada manusia, kecuali amal solehnya. Dunyoni, kedudukannya, rumahnya, tidak akan bisa memberikan manfaat nanti di akhirat. Kalau sudah Allah mengadili, tidak ada manfaat di KPU. Begitu seharusnya. Ada riwayat lain bacaannya, Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi. Pernah Rasulullah salat waktu itidal, ada yang membaca itu, Rabbana lakal hamdu hamdan mubarak hamdan katsiran mubarakan fihi. Katanya Nabi, siapa yang baca ini? Satu sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah. Hebat bacaan kamu. Saya kelihatan malaikat semuanya tadi itu gopo ngitung ganjaran ikon. Saking bukti. Karena itu, kalau membaca, sing komplit. Kalau kita kan bacanya, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ard wa mil al-ardi wa mil amma syita min syai'in ba'du, ditambahi ahla sana'i wal majdi ahaddu ma gala al-abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u daljaddi minkal jad. Kalau mau digabung lagi, Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Itidal. Dikrul masyru'. Ini dikrul masyru' namanya. Dikir yang ada riwayat dari Nabi dalam itidal. Ojo ditambah-tambahi sampai dowo. Lekedawan batal sholatnya. Menurut pendapat yang muktamad. Jadi zikrul masyru' bacaan ini lek ditambahi ambil surat Al-Fatihah. Ukuran panjangnya surat Al-Fatihah maka batal. Karena iktidal itu menurut pendapat muktamad adalah rukun qasir, rukun yang pendek, singkat, enggak boleh diperpanjang. Jadi lu api, mari moco iki, langsung sujud. Ojo didowo-dowo no. Ojo didowo-dowo no. Kunute ojo didowo-dowo nemen. Ya yang ada itu, yang dikrul masyru itu sudah. Mau ditambahi, ojo nemen dowoi. Biar keluar daripada khilaf ulama. Tapi itu yang muktamad, ada juga gol yang membolehkan. Etidal. Setelah etidal, takbir sujud. Caranya sujud. Perhatikan. Menurut madzhab Syafi'i ini ya. Caranya sujud, lutut dulu. Dijatuhkan. Lutut. Apa lutut itu? Dengkul. Ru dengkul enggak sampean? Ya wis. Lutut dulu dijatuhkan. Cuma ojo geladuk gitu. Pelan-pelan. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, kata Nabi. Kalau kamu itu duduk mau sujud, menaruh badan koyok, ojo koyok unta geladuk. Kita kan manusia, bukan unta. Kadang-kadang ribut kabeh. Nah, itu tidak benar. Apalagi yang di loteng. Kutuk, sujud itu. Pelan-pelan begitu. Jangan seperti kamu seekor unta kalau sudah mau sujud. Yang pelan-pelan. Kedua lutut dulu. Baru nanti tangan. Kedua lah tangan. Tangan ini, jari-jarinya menghadap ke posisi kiblat. Ditaruh ada sejajar dengan telinga. Ibu jarinya. Kemudian di atas daripada kedua pundak. Kemudian setelah itu dahi. Dahi itu batuk. Sama hidung ditaruh bareng. Ditaruh bah, cuma naruh hidung ini hukumnya sunnah.

Saya sampai takut itu kalau ada orang bawa air, beb, tak sembul mati. Di warah dukun santet aku. Kalau orang dulu itu mustajab, Masya Allah. Ngomongnya itu loh mustajab orang dulu itu. Ngomongnya itu loh mustajab. Saya masih ingat itu. Kalau ada orang caplaken misalnya, atau ada orang bengkak, ada orang sakit begitu ya. Itu orang tuanya sebelum makan, sebelum minum pagi, disuruh ngetokno itu nih, diusapno ada di situ. Sambil membaca, وَكَفَكَسَوْنَ الْعِضَامَ لَحْمَ ثُمَّ أَنْشَأْنَوْ خَلْقًا أَخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ Halikin. Saya itu pernah itu ada caplak itu. Katanya harus dicabut sama dokter. Ibu saya tak mau bocorin ngono. Dibocorin sama ibu saya. Jadi jadinya orang Jawa itu idu basin. Turu ngopo petangi turu. Dibocorin, ambil bocor ayat itu. Subhanallah kempes, kempes, kempes. Di latihan ini setiap hari kempes. Boleh saya ki tu isu infeksi lo sudah tambah sorong. Saya ingat ada satu orang, ada satu cerita begini. Orang kena jin dibawa kepada satu orang soleh, diwacani waras, cerah-cerit jin ini kepanasan metu. Akhirnya satu muridnya lagi megangi orang yang kerasukan dari diwacani kan kursi. Ini kita wacani. Misalnya ayat kursi. Inteng ya. Diwacani ayat kursi itu. Yes. Ada satu orang kena jin. Jadi mau tipis, ojo ganggu guru. Aku aja sih mau coni. Seru gak wacani. Gak usah, ganggu kiai saya aja. Diwacani, diwacani ayat kursi. Ditirok nabi jini luwe pase. Jini mau coba bisa ayat kursi. Sampai atam ayat kursi. Jadi jin duduk wocoani aku ya ngerti. Cangkemi sih gak bodoh. Mulutnya yang berbeda. Yang berbeda. Nah, karena itu kalau kita menjadi orang yang baik, cepat dong. Mudah-mudahan insya Allah. Hah? Kita semuanya menjadi orang yang baik. Sehingga kita kalau beribadah, kalau berzikir kepada Allah, akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma.